Unanya unali baju tadi pecah lemah. Ya lo punya kutuh lemang ni. Lenyo baru tuh pecah. Lenyo baru tuh tadi. Hanak minta turi jali tap. Nyo terasa nyo misaban. Hai dengan baju lom dah tanya. Tuh lom, baju lom, tuh lom. Dia lepi duduk. Hei dah baju-baju mati tadi. Malah orang yang tegak semaju yang bagah mati ketimbang orang yang tegak semaju. Memang hasil itu temuan paling mutakhir orangnya. Orang yang terlalu lebih le mati ketimbang orang yang dulu. Jadi mati je lebih ni daripada mati terlalu. Memang nak orang dia yang lebih. Hai mau popo tapi dia tak enam temen. Sejak tu kau tahu dia, kau tahu tahu dia. Urung yang kau tahu dia, kau kau tahu dia. Kita segar ini. Ini telak kata yang macam kata telak tanya kawan mati yang datang. Mampu lebih kaya kejai sama. Untuk ibadah, lalu salah pengkak. Ilmu di play, kaya yang bagus, orang seorang anak pengkak, tapi ilmu. Kanlah yang anak pengnya wow kiri, anak bilu pun. Bagaimana aku cara sembahyang anak peng? Anak mana? Ni ibadat kiri. Hai tenaga, kamu rakib, ngentu tu anak peng agloi, anak peng agloi gua tak peng tua. Gua mesti bilailah, ilallah tu nyan pre, pun nabi pun sah. Kita pernah dengar orang terlewat ni, kapan yang kita biar dah. Anjir lagi orang terlewat, kami pun sah. Kenapa kami pun sah? Tengah nak tolong, tengah nak tolong. Ini mandu lagi pala lah. Pangkai kan, anak payah pangkai. Lidah menang tu. Yang nak pun dah jungka-jungka tu. Ngelidahnya kita minta pala, ngentunya kita minta ibadat. Obu nyoronyo ya cehnyo sangana urung mati dia. Munyo sekedar bu baik mati dia mana urung bi mata. Manya pula ya baju ka FC nya nya hana. Ke bu yang tak ah baju buku yang nak. Tulo ju nak ro de negaranya dai bada ju. Untuk pangkai dia juga mandum Nabi Allah Taala. Aduh kan saya susah tahu dia. Kenapa kan susah dia? Padahal mulai banyak gatinya. Sampai tua sofa pada tu baik. Mampu rumah. Ya tu anak pengkai capu. Ikut anak mau tahu. Ikut anak mau hoi kai lo anak mau tahu. Mampu rumah. Hai kau rumah bibiraya. Ilo bertang nama tekel lo. Putus ah. Susah hantar bangun kau. Tetapi untuk minta juga mandum najatah. Untuk keselamatan itu selama-lamaji mulai dari kuburan sampai padang mahsyar surga mandum na fasilita. Umman untuk kutapan rong onggo bino idonya nya nya hana ai hitam dan kutapan rong ngurung putih bu pajam putih. Dabu beda ai tanyo ai yang pipo beda kan bagi teh ke nyalam dengan dia ikut. Oh dah gede na urung kaya dan bekaya ke ai yang pihak pipo mencari rezeki. Dia yang pijam mencari rezeki. Lernai tanya baik yang kalau pehlam tapi tinggal ikut. Eh tu menasik lah doi urung si galak ke kan yang kan marah tu. Ini urung tu eh kata kalau urung panjang galak boleh kaya urung panjang. Bukan bau tu eh urung je panjang ayo urung putih urung hitam galak aku putih urung putih pergi galak aku hitam. Eh si menarik. Urung tumbuh galak aku pejuang urung pejuang galak aku tumbuh. Ada yang baru pijuk kata hai lulung naikkan berat badan hai buat lulung pajuk hai tim tumur. Ada yang baru tumur lepas susah lah kata tumur lu hai tim rendren juga tu usah buat pesan-pesan rung engkau tak kan padahal lagi erot dah cuma tiba-tiba ah, saya baik menghalang ke ibadat, baik menghalang kawal Pak Allah Ta'ala dan membuat amal kebaikan. Lain, udah realistis. Terima ku yang terkini Allah. Lagama kagupurno, dia rida kata kadas. Lagi yang ada juga. Rupanya yang saya ketelah si dia mana terima kenyataan. Iu ini dia kalau leko gini hana sabang leko gop yang mereka susah. Dia leko gop mengada gede dia leko rot. Terima lagi juga yang kena ya. Jadi oh saya kenyo gak. Hei dapat ini mana tu yang diburakan yang totong dia. Yang pakai si, yang bergen lah kau si ke perumah, yang beli kain perumah si ke lah kau. Orang lain kau mendu, maaf pun kau mundur ni tanpa anggap lah. Hei, kenang pengut ke kau urung dah menteri. Kenang pengut, kenang kianat, kau mau urung dah menteri. Yang urung dah menteri, apa ni nak kerja ke you, bau telah, ke bau telah aja. Lanjut tak. Kipan si, lagi ke gatuh lah sama aku dek. Niat kau betul. Jadi yang perlu orangnya, tak cuma udiknya pertama tak perjuangkan roh, tak per sukses roh, tak per selamat dari neraka, tak tubit kukubunyan bujir ke pintu syurga, padang masyarnya ke tempat azab bagi kita nyok, tetapi hanya untuk lewat syurga, yang tak capai dengan kehidupan sebentar ini idonya. Tarubah udep siatnya menjadi lahan perjuangan untuk menyelamatkan untuk selama-lamanya. Untuk je lahan perjuangan, perjuangkanlah Islam dalam udepnya. Islam menjadi kehidupan katanya. Ibadat menjadi kehidupan katanya. Adapun minta rezeki nyan sebagai pendukung ke tujuan utama. Tiri beton kita kubah berah. Hantin tesek umur tentu tak pajuh berahnya. Oh, ronyo tengok mana. Nyo tak ilahnya, tidak kopi. Dia urut Palestina. Nya ini kali puah urut Islam. Hei, ini duduk mati ini. Mati urutnya, kecok surga. Mati ini, tetap dalam neraka. Pupus, man. Urut Islam ke pegak kafe, kecobaan. Guru, akai poh-poh ni kafe orangnya. Betul ni lah. Mereka orangnya menurut, hantar, hantar canda gaya. Tak ada mereka lah, kena poh gugup tepi-tepi. Alah, tak ada Yahudi, mata nyan pikiran ni. Mereka tak ada temang lagi, tak ada berikut Yahudinya, hantar dia boleh. Oh, hebat hati. Cipta senjata. Ada senjata ke mati ni? Orangnya ada awak yang hebat senjata, perang orang lemah senjata. Kau pun kemah orang lemah senjata. Ji, hana sopoh tu, hana sopoh ji, tak kuat tak senjata. Tapi yang inai langkah tu mati ni. Ujok tetap mati. Tapi udip perjuangan, menegak kebenaran, menjadi kehidupan, nyolah udip yang paling berharga dan paling mulia. Perjuangkan untuk roh, perjuangkan untuk keluarga, perjuangkan untuk saudara. Udip memperjuangkan Islam, itulah udip yang paling mulia. Jangan takut mati, walaupun kita takuti, tetap mati. Mati dalam perjuangan adalah mati dalam kemuliaan. Perjuangannya hanya mencemak senjata. But mikai me perang jahe he dia tanya juang di malah mio apabila kejahilannya nak udep dia tak perang jahit, hana kurang pahala daripada tak perang kafe. Pulau muronyo duku tengah ibu kafe urungan pikiran aliran sisa. Jamu ku sebab perang Belanda. Ku karena Belanda diskon, karena kafe. Seandainya Belandanya urung iman urung Islam mencarang neo, hana perang-perang. Karena kafe ku ibu tamang kufur, you know, maka kamu perang. Nyan fitnah, wal fitnah tu asyadu binaukan. Fitnah itu syirik, gimai kekufuran lebih berat daripada pembunuhan, maka gemupra. Uranyo pemikiran yang juga kufur, tapi emang anak payah betul mengutukoh kerja mu. Namu bayang kita nyu tak jajak apa kerja. Urang ino nak tahu jajak apa kerja. Nah, gereja nih jajak bau nyu. Hai anak, nanti pirmu. Nyalam di pinyan kaida mangbendeta kaida wa. Buka dayo kalala nang dayo. Gereja kaida mo rumo. Ano dino ta kublo lampu-lampu ta blo dana-dana ta yujak ke di baru IN. Tro gede kai purno pikiran kape. Iji omanya bi betul itu. Kaje kape. Pakal mutoi to purno hai awak S3. Profesor Pak Ijoy pulang. Ide di Alfa, ide di Kanada, ide di Canggu. Tahu kurek Yahudi. Dan ini Islam, ayah Islam ni. Nggak dengar setelah saja itu. Buat internet kan, buat online sampai-sampai ini. Ia kerja sampai-sampai. Ia dah yang terdekut dah. Ia gini dia rumah tu kadang kaji ke pikiran, kaji kafe, kaji ke musuh. Ia dah yang terdekut. Duduk eh Pak yang pernah dan moral. Tidak buku dan gerobak tak. Hana hebat. Peredaran sabu-sabu lagi ya cik. Awak betah anak saya sudah sabu-sabu ke betah. Tapi ya cik cukup dengan cara. Kublah sabu-sabu. Ibu anu urung gagak nyai naik karang. Dia ada muka dengan pegang-pegang aku. Aku yang sabunya aku puji. Nyai ke jual dengan tanya oleh pun. Hei pupri, ajuh, ijuh, peh, ijuh, tiga melega duduk, kita tak kerawai. Oh, hanap peng, eh kelihatan, belum kompor di rumah lepon. Belum di pergi rumah, abis di rumah, ibu kompor gini ringnya. Ibu mana urut gini ringnya. Nyah, aku dah pulang agama apa namanya, pikiran-pikiran tu, aku ikut kerawai. Uronyo tengah gencar, dan sistematis kerja, untuk perlah generasi aja. Singa kata kod menyuranya hana gada hatanya singa hatanya wadah dia pukah kebenaran kaya ada kini preh diku ku sebab orangnya nyeka urutan lain orang urusan po urusan beli di ibeli di ibi urusan urusan illa uji urusan urusan ku menamina ibu kena ni ibu na urung anak sopan sopan god god ketewa rumah god gede pukah hana gede pukah kena narkoba. Aku kuno di nadap dari banyak ikut. Baik gula cara, lumpur cara. Tiba-tiba aku nang narkoba. Munyo daya tunggu daya tegas hat nak serang ke bekas narkoba. Yang ke daya tanya lagi dari situ pun. Eh dah pergi suruh tunggu. Iti ya juga nak ilah siro cakwa ni milain pada bro kah kenang ina. Nyam kali kenang nak pun tak pegelah tunggu. Hingga gadah generasi ke orang hanali generasi pejuang. Hanya pun dah pegah agama. Nyayaranan, terduduk orang pikiran, tidak mengurang pendidikan, man sabahnya. Eh, tanya orang dah terumbut. Terumbut majlis talis. Padi rau. Saya minta gelung malam yang. Yudah lah kena. Habis pajalan, hidih-hidih. Jak wajah, mua wajah. Enggak puat je. Pegah abai ni, dia belum menang. Beri telat tak berkhabat dengan urun ni kau. Eh kan yang berhanjut telat eh. Minyak ni kan akan lepas tak berkhabat. Ini yang kata orang. Mampu dia lah orang ni kau. Pada dia habis mata. Eh kau pakai juga 3 hidup 10 juta roh. Dah dipi. Anak pakai hidup 10. Rata saya kau dengar lalu. Eh tanya nak pun dapat-dapat orang. Tak bergampang. Yang lain yang kosong itu ego. Pakan gampang urang Aceh yo direncanakan oleh urang jahe. Direncanakan oleh konspirasi internasional. Bila fikir di tengah matang urangnya kaya si mikir pak matang negara Islam. Dia dah fikir. Hanya dia fikir. Dia si mikir belinya. Yang kosong-kosongnya nyo menjadi sasaran. Yang hanya terjak oleh ilmu ulama nyo akan jadi sasaran iblis dan syaitan, baik syaitanul jinni atau syaitanul insi. Gop hanya piuh tanya tak piuh eh tanya yang nak dakwah ke masyarakat musim mulut saya kata pernah musim mulut tiga musim Islam Merah tiga lain dia nak anak tu pergi. Lah mulutnya ni murum kalau rundawan yang ya kalau rundawah bim corah tak bim keroy. Dua junyoso dan cobalah tak mulut untuk santapan rohani. Rani iba, ay sa naparo, ni Manlaw, wala niyo, nung di, sukot siya lang lumlago. Ukob lang ka, anong lago. Tidaw, tiyo, haba, ada lumlago. Yan, Santa Parohan, hanseng matipi lago. Mulut-mulut, robah lago. Yo, dalam suara ini, kita yang sesuai anak tu. Jadi, ada yang Santa Parohan ni, musyawarah tanya anak tu. Yang sesuai anak tu, yang Santa Parohan ni. Yang sesuai anak tu, hanjeng Santa Parohan ni. Tak Allah, buku tapa ni, yang cengut, cuma daun. Yang kejit, adanya rapat lagi dalam tu. Adanya dakwah lagi dalam dakwah. Dia mulu dakwah. Dia bertamalah sah dakwah. Orang yang gad-gad terawak si. Yang berkara golong dakwah nak urut mayang ini limang roh yang melasah. Lih dakwah, limang si anak dia minta makanan gara-gara dakwah. Mesti tengok pihak nak minta mahi, mesti tengok. Mana si? Pakar mana? Kasib jadi. Olehnya menang. Gak ada pemimpin Islam dalam rumah tangga. Langgan pun gak ada di pemimpin ni lah. Tak ada pilihan ke kecil ke ni. Mereka yang demokrasi. Aku melalui suara. Yang lalu suara si. Lalu hantai ke tu. Ilu main hantai. Dia kata. Yang ini. Saya ingat yang betul-betul. Telur ke baik. Ngelur. Ngelur. Hai pun demokrasi. IKP kalau ini itu lah. Nyai wanya itu kan demokrasi dunia nyosho yang kami. Tetapi wanya lima ni. Yang nak hape jauh. Jut suara banyak. Tetapi munya ikhli Amerika. Itu hanya. Batu suara terbanyak. Kita yuk kehana. Muda kata jauh aju. Munya kena gama hanjut. Demokrasi batu. Pakai dia juga mana? Kena lima hanjut, batal demokrasi. Hak veto bak Islam. Anda tu dia. Iserang ni kau, ikontroversikan. Kayak sudah pelanggaran hak. Ya itu nyo urunyo tantarari. Hukum pohane untuk didik bitin sumaya. Nyan kajamun kalang kita. Urunyo kamu nyo tabi tak pelaku pelanggaran hak alah polisi macam gagal boleh dijerno. Di lepoh ni semaya. Tapi je ibrah kena hukum raya. Tiba-tiba kau batal hukum. Padahalnya pendidikan. Sabah-sabah gada hukum. Masa Megawati zaman di pegada ibu harum hukum khitan burina. Khitan burina. Kau ibu gada syariah kau apa? Ini sabah yang dia bagitanya. Yang anak dia lain-lain lah. Sabah-sabah gada. So pegat aturan regulasinya DPR. So DPR nya urung tanya pilih itu. So pilih kita ya. Mam bakal pilih hai kayak jok pai. Cara. Kada cara kada jok pai. Dia pergi mana agama iji bicin dai tu ni. Nya tak ada pilih dia yang bagi mangan ayat kena. Nah hiro-ro deku pik hiro gina. Hiro ya pik gina. Mumang ke roh gina ya. Lagi saya roh kepai. Artinya hana strategi. Kejahilan strategi ji kuat. Ini orang Islam hana strategi. Maka orangnya perle buat strategi berjuang untuk memperkuat Islam. Masalah berhasil ba Allah. Tetapi kita nyong kata pejuang untuk Islam. Berhasilnya ke ukuran neo, ke urusan neo ya. Bila pergi menuh hati, talo tu kau pilihan. Alah, pada Islam talo tu hati. Kan menang orang Islam. Masalah hati buat Allah Ta'ala. Orang Islam je muat dari perang talo gitu. Tapi anak pergi orang perang. Dia yang perang dia lah. Hai dia perang hukum ke talo tu tapi. Pun ajar dia pulang, nyokat dia tapi orang. Talo. Anak, talo-talo. In kuntum ta'lamuna fa'innahu ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallahi ma'la yarjun. Kau punya kapit pak kepejuang. Kabut jatih. Awaknya pek ni. Sebab urung pecerong urung pelung menuai. Man ketimbang kita yang urung pecerong ikat. Kau ada pecerong kau. Ni pecerong ikat pun naik. Lepai. Mak pada ada pecerong kau. Hai hai ni. Tapi lebih kau dah pecerong kau. Ni pecerong ikat. Artinya hebat tak berjuang dengan hak gara-gara hanya tak berjuang dizalimi di lego. Lebih ke hak bak tak berjuang ketegakkan kebenaran. Oh, menyotanya hak, gok pe hak. Tanya sakit, gok pe sakit. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi kamu ada harapan bisa mengharap sesuatu di Allah yang mereka tidak bisa mengharap. Tanya dia tak harap syurga, tapi awaknya hanya mungkin harap syurga. Tanya harapan fala, awaknya hanya harapan fala. Karena awaknya belah kebatilan, tanya belah kebenaran. Maka oleh karenanya, mari sama-sama kita tunggu. Bandung-bandung, siapa yang hadir? Pertama, drog tanya, keluarga tanya, jadikanlah menjadi manusia-manusia yang hidup bukan hanya sekedar menunggu kapan mati, tetapi hidup menjadi pejuang bagi Islam. Untuk Islam, drog-drog itu pertama tak berjuang, tak minta ilmu, tak perang jahil dalam dada, oleh tak perang jahil bakrok, oleh tak tegakkan Islam sampai nyawa berpisah dari tubuh. Itu hidup yang paling mulia. Hidup hanya sekedar cari makan, lebih baik jadi binatang ketimbang jadi manusia. Hai mana punya dia ke kameng gaya nak dapat urut hanle kan nyo dia dia kurang ku bayar saya nak ke kelu nyo dah saya nak umar apa kan long dia je kena dia madang kan lalu baik kak nyira di kameng dia ke kameng rusak. Tapi kajut ke manusia kuburan alam barzah ada neraka dan syurga. Udah lalu ya siap lagi. Hei lihat, tentu tuh jadikun. Man lampu mu pada jauh. Hei perhatian sama kiamat. Yurunya menangkan leher becon tepoy. Lihatnya sama kiamat. Itanya malah pada jauh. Yang lupa ya. Yang berada ya, nampak lah. Jauh deh itu ya, siap lagi. Jauh tuh, mempeluh tuh, lalu mempeluh tuh. Ide kotret, yang berpikir mati anak mati naya, nyawung dari alam terpanggil dukuh li, dan yang berada di alam barzah, sampai enak tak pernah, kiamat, kiamatnya beri pada masalah pada itu, imari betul, mati tuan, hiuroi deh pada, hiuroi betul tu ya, macam kali ini juga. Gara-gara halah, hino hian, har. Aluhalah dibna teh tunggu. Bila juga mereka. Tapi punya buktui tahu dia punya itu ya. Kuburan pintu surga. Kata gedi pekat kena hidupnya. Udik belum ada temli. Mengait dalam kuburnya. Hidup indah dan nikmat. Sambil menunggu alam masyar. Alam masyar hanya kemalap petaka. Kemudian jadi surga. Hanya karena sedikit tiat tagai good cara.